Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesyukuran kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai simbol keimanan kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Yunus ayat ke-89. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun. Yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini adalah keterangan dari ayat selanjutnya sebelumnya, yaitu di mana Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah dengan perihal-perihal dan permohonan yang menjadikan jalan dakwah Nabi Musa alaihi salam tersendat, diakibatkan harta jabatan yang dimiliki Fir'aun. Kemudian Nabi Musa juga memohon agar membinasakan mereka, kemudian mengunci mati hati mereka, dan mereka tidak beriman sehingga mereka mendapatkan siksa. Itu ayat yang sebelumnya. Di sini Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan, telah kuperkenankan permohonan kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan saudaranya. Kemudian syarat untuk terkabulnya satu permohonan itu harusnya ada istiqomah. Jadi kalau dalam hidup kita nggak ada istiqomah, kita ini guyur kesana kemari, tak jelas STJ gitu. Maka juga dalam hidup kita ini janganlah jadi orang yang tidak harus berjalanlah pada jalan yang lurus. Kemudian jangan mengikut orang-orang yang tak jelas tadi. Ini prolog dari kami. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Fajrul, Ustadz Perdana, Ustadz Dahlan, tamu kami, dan Ustadz Dr. Zainal Arifin. Kami silakan, Ustadz. Iya, memang ketika kita memahami ayat ini, ketika Allah berfirman, wa qala qad ujibat da'watukuma, ini adalah menandakan bahwasanya peranan pada saat itu adalah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Artinya ini adalah sangat berkaitan dengan doa-doa yang disampaikan ayat yang sebelumnya pada ayat 88, yaitu yang sudah kita kaji mengapa doanya Nabi Musa mengatakan Allahumma shdud ala qulubihim, kuncikanlah mati hati mereka, sedangkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Perbedaannya di sini adalah ketika Nabi Musa mengatakan Allahumma shdud alaihim ala qulubihim, yaitu kunci mati hati mereka, karena jawabannya kenapa seperti itu, karena memang tidak ada kebahagiaan di hati mereka apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa dikabulkan Allah? Supaya tidak merambat kesesatan itu kemana-mana. Makanya doanya itu kadang-kadang sampai para nabi juga mengadakannya, Allah turunkanlah azab kepada mereka. Untuk apa? Untuk menjadikan pelajaran bagi mereka, dan yang paling intinya di situ supaya tidak merambat kesesatan itu kemana-mana. Tapi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan rahmatan lil alaminnya, yaitu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharapkan seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang umumnya mengharapkan supaya mereka masuk Islam, sampai yang tidak jadi masuk dalam pikiran kita, yang mana mereka itu yang tidak jelas tadi yang dibahasakan itu sudah kemana-mana mereka berbuat maksiat, dan sudah pun diberikan nasihat ataupun cobaan-cobaan demi musibah, tapi mereka tidak mau beriman. Rasulullah tetap juga mendoakan mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu indahnya ajaran agama ini. Tapi ingatlah, walaupun sangat indah pelajaran agama ini, azab Allah mesti akan turun kepada siapa saja yang mengingkari akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keterangan lain yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat kita pada hari ini adalah bahwa ternyata pengkabulan doa yang langsung diterima oleh Allah, ya, menunjukkan begitu perhatiannya Allah kepada para nabinya dan juga kepada siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sendiri sudah memberikan syarat bagi doa yang bisa cepat terkabul itu adalah apabila seorang muslim di dalam kehidupannya itu bisa bersikap fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, yaitu ada syarat sikap konsisten istiqamah di dalam kehidupan dan juga berusaha untuk tidak mengikuti jalan yang tidak jelas sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Syafiar. Menarik di sini bahwa keberadaan kita di penghujung tahun, kesiapan kita untuk menyambut tahun baru yang tidak hanya bersifat seremonial, meniup trompet, bakar-bakar di malam tahun baru, tapi besoknya yang pertama sekali yang dilakukan adalah tidurnya, ya. Tidur sampai siang ini, bukan malah mengisi hari awal di tahun baru itu dengan penuh semangat dan juga kerja keras, tapi malah begadang malam, siangnya itu tidur, dan ya mungkin besoknya hanya jalan-jalan kesana kemari dengan hal yang tidak jelas. Jadi ada sikap fastaqimah, ya, sebagaimana dijelaskan Allah di sini, konsisten di dalam kehidupan. Coba teruskan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dilakukan, berusaha untuk lebih baik lagi. Coba fastaqimah. Semangat itu harus tetap distabilkan, semangat itu harus tetap dijaga, ya, jangan sampai naik turun tidak jelas. Sekarang mau baca Al-Quran, besok tidak mau, nanti nggak mau lagi, ya, kemarin sudah bagus, hari ini lupa, besoknya tidak mau lagi bekerja, dan seterusnya. Ada sikap istiqamah di dalam kehidupan, ada sikap konsisten di dalam kehidupan yang harus dipelihara. Itulah tampilan terbaik dari diri seorang muslim. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin menjadikan tahun baru 2010 ini menjadi tahun kegemilangan kita, maka salah satu sikap yang harus kita tampilkan adalah tetap konsisten di dalam kebaikan dan konsisten di dalam berbagai hal, apakah itu kerja keras, di dalam belajar, dan seterusnya. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, di sini kita mencoba untuk mengkritisi lebih jauh pandangan yang terjadi dan tersebar di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara seputar doa berjamaah. Jadi ada sebagian orang berpendapat bahwa dalam Islam tidak dikenal doa berjamaah. Nabi Muhammad berdoa sendiri dan para makmum pun berdoa sendiri, ya, sebagaimana tradisi yang terjadi di Masjidil Haram dan sebagaimana yang terjadi di Masjidin Nabawi dan sebagaimana juga terjadi ketika kami belajar di Timur Tengah, doanya masing-masing setelah selesai sholat. Tapi apakah dengan tradisi yang dilakukan Nabi Muhammad yang disampaikan apa atau yang tersebar di masjid-masjid Timur Tengah salah menyebabkan apa yang dilakukan di Indonesia ini? Tentu saja tidak, karena ayat yang kita kaji ini sangat jelas disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi bahwa yang berdoa itu hanya Nabi Musa. Nabi Harun hanya mengucapkan kata-kata amin, kabulkanlah ya Allah. Maka di sini Allah mengatakan dalam firman-Nya, qala qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doa kalian berdua. Padahal yang berdoa cuma satu, Nabi Musa, dan Nabi Harun mengabulkannya. Jadi di sini sangat jelas ketika terjadi kebiasaan doa berjemaah di Indonesia selepas sholat, itu bisa dimaklumi karena apa? Karena mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Harun. Syariatu mangkoblana syariatuna, syariat sebelum Nabi Muhammad itu akan menjadi sebagian dari syariat Islam selama tidak bertentangan. Kalaulah Nabi Muhammad doanya diam, bukan berarti dia melarang untuk doa secara berjamaah dan jahar. Cuman yang dilarang teriak-teriak keras-keras, karena apa? Karena Tuhan kita itu tidak tidak tuli sehingga harus berdoanya teriak-teriak, apalagi mengganggu orang yang melakukan sholat sunat. Nah, itu satu hal. Yang hal kedua yang menjadi penguat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi, buktinya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, itu cuma satu yang membaca, yaitu imam, sementara makmum cukup mengucapkan kata-kata amin, gitu ya kan, kabulkanlah ya Allah. Dan kata-kata amin itu sendiri adalah apa yang dikatakan oleh Harun. Jadi Nabi Harun lah yang pertama kali mengatakan kata-kata amin. Maka amin itu adalah bahasa Ibrani yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada umat Nasrani mengatakan amin dan umat Islam mengatakan amin, maka itu adalah satu bahasa yang sama, karena memang bersumber dari satu Tuhan yang sama dan satu ajaran yang sama, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman perbedaannya sebagaimana telah kita jelaskan, bahwa Islam adalah mengajarkan kepada tauhid yang murni, sementara yang lain sudah merambah kepada menduakan Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan kita ini, bahwasannya permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kita lakukan dalam kehidupan. Ini mungkin ada pandangan dari Ustaz Dahlan, bagaimana ini Ustaz? Karena dalam hidup kita ini banyak orang yang berdoa kalau ada apanya sesak, ada sesak ya, ada sesak baru berdoa gitu, ada enggak ya hajat baru dia berdoa, baru ini terkabul nggak nih Ustaz? Nah, ini pandangan mungkin ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, untuk saya menanggapi bahwa masalah berdoa dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbukum tadarru'an wa khufyatan." Berdoalah kalian kepada Allah dengan khusyuk. Tadarru', dalam arti masalah dalam kita melakukan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di sini membutuhkan, yaitu syarat-syaratnya agar supaya doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, di sini kita perlu kita garis bawahi bahwa dalam berdoa itu membutuhkan yaitu sikap atau kekhusyukan kita, niat kita, karena sesungguhnya ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa niat yang ikhlas, tanpa niat yang lillahi taala, maka sesungguhnya doa itu akan tersendat. Dalam arti bisa jadi Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Intinya adalah berdoalah kalian dengan rendah hati, tadarru, yaitu khusyuk. Khusyuk di sini dalam arti kita pasangkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian menurut saya, pendapat saya. Terima kasih. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari paparan yang kita angkat dalam surah Yunus ayat ke-89 ini, dapat kita simpulkan bahwasannya dalam hidup kita ini harus berdoa dengan memiliki istiqamah, dan janganlah mengikut jalan orang-orang yang tidak mengetahui, alias orang-orang yang melakukan maksiat. Moga bermanfaat. Saya Safiar, Ustadz Perdana Dr. Zainal, calon doktor Ustaz Fajrul Haq, dan Ustaz Dahlan mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.